enak susunya. Enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak susunya. Enak enak enak enak enak enak enak enak enak susunya. Enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak susunya. Enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak susunya. Enak susunya. Yeah. yang paling kau di Gorontalo. Woi woi woi, ada milu siram milu tongkol nasi kuning nasi goreng bila pulau bakar bila pulau rebus tahu isi mana pangco lopo cio. Oh,